Sudah haluna. Eliyuna sudah. Wassinuna. Nah. Jadi ada 7 mas. Kemarin. Jadi ishruna wal ahluna. Ulu wa alamuna. Alamuna wa illiyuna wa araduna wassinuna. Nah. Kapan lagi pak? Pak Kun. 7 apa Pak Kun? Kawi. Jamak mudakar salim kawi. Tuh. Kalau menghafal paling enak dengan istilah. Isruna wa ahluna. 20 wong. Ya, 20 keluarga. 20 keluarga. Kemudian isruna wa ahluna. Ulu sing duwe. Ya. Ya, sing duwe. Ulu. Ya, jadi 20 keluarga sing duwe. Kemudian illiyuna. Dhuwur. Sing duwe keluarga, 20 sing duwe keluarga dhuwur. Alamuna. Alamuna. Semesta alam. Alhamdulillah. Ini 20 keluarga yang punya dan alamuna. Semuanya jeneng alam. Illiyuna sing dhuwur kabeh. Wa araduna ya mijak nang lemah kabeh. Wassinuna dhuwur untuk kabeh. Ayo to sinun. Tapi sinun artinya sini-sinin. Atau enggak pakai untu Mas, tapi di sini tahun. Tahun sing dawa banget. Sinin. Pantesan. Kalau tiang beton terdas, pasangin mas. Enggak pak. Sana kan langsung. Jadi 20 keluarga yang semua punya nama yang tinggi-tinggi. Mite nang lemah, suwi. Ya. Dua puluh keluarga yang punya nama tinggi semua. Berada di atas Ini cara menghafal. 20 keluarga yang punya nama-nama tinggi semua berada di atas bumi lama. Sekir. Nah. Ayo, dicatat ya Pak Kun. 20 keluarga yang punya nama-nama tinggi semua berada di atas bumi lama. Ya, wes. Langi Mas. Mas Zal. Salah pusat. Singkatan nih Mas. Antum ngerti singkatan nih, ngerti kuwi apa wes? Kurang lama bahasa Arab ayo san tak Nyari setahu sapal tenang, lanjut kita. Tahu tak? Ya tadi. Yo, sarap ya. Ayo, San. So, jawab toh. Ternyata mudah seperti itu ya. Nanti juga kita akan seperti itu semua. Dalam mukadimah jurumiyah yang kemarin kita bahas, ada sebagian antum terdas juga. Ya, kita akan terdaskan, akan lumatkan itu menjadi sesuatu yang lebih mudah. InsyaAllah binillah. Nah, lanjut Mas. Nah, terakhir kemarin kita bahas tentang sinun. Nah, bahkan kemarin kita bahas tentang Allahumma ja'alha 'alaihim sinina kasini Yusuf. Ya. Ini pas ya, belum ada coretannya ketahuan, Mas. Kita akan tanya. Apa arti hadis ini, gitu kan? 158, Mas. Ayo, belum ada coretannya. Ayo, itulah. Resi anak Mas. Antum buat resi anak saya. Ya Mas. Artinya apa itu hadis itu Mas? Searti-artinya Mas. Tahu kok. Karena mata kok. Nih. Baik. Pasang googling. Ayo letakkan Hasan, Allahumma barik. Ya, ya Allah jadikanlah Allahumma ij'alha. Ya. Dia, ya terus atasnya atas mereka umur seperti Yusuf. Ah, wong tahu bingung Mas. Nah ini kopinya Allah mubarak. Jadi enak ini. Sudah kelahir. Oh salam tempel Mas. Kopi salam tempel. Yes. Semoga pertanyaan ini membuat antum tambah semangat. Allahumma barik. Kita tanya sama Rista standarnya. Kita juga nyatet pora ini. Itu kok diomong itu. Ngepek rapopo. Sudah. Ayo, kan. Jadi, Allahumma ij'alha. Ya Allah, jadikan ha. Ya. Ini maksudnya, di sini, ya, berkaitan dengan apa yang dialami oleh Nabi SAW ketika, apa mas? Bukan. Jadi beliau mengutus utusan, ya Anji, Allahumma Anji. Kemarin kita sudah membahas itu. Allahumma Anji Ayyash bin Abi Rabi'ah, Allahumma Anji Salamata bin Hisham, Allahumma Anji Al-Walid bin Walid, Allahumma Anji Al-Mustad'afina min Al-Mu'minina, Allahumma Shdud Wat'ataka ala Mudar. Ya. Wat ataka adal mudar. Allahumma ja'alha sinina kasinina Yusuf. Ha, di sini adalah qabilah mas. Qabilah mudar. Ya Allah jadikan mereka. Ya, jadikan mereka. Ya. Karena ini dilakukan Nabi SAW di rakaat yang terakhir di sholat Isya. Beliau membacakan kunut ini mas. Ini bagian dari kunut. Allahumma anji Ayyash, ya Allah selamatkan Ayyash bin Abi Rabi'ah. Allahumma ya Allahumma anji Walid bin Walid. Ya Allah selamatkan Walid bin Walid. Walid bin Walid itu saudaranya Khalid bin Walid. Ya Allahumma anji Salamah bin Hisham. Ya Allah selamatkanlah Salamah bin Hisham. Allahumma anji al-mustad'afina minal mu'minin. Ya Allah selamatkanlah orang-orang lemah dari orang-orang mukminin. Ya, ini harus kita ucapkan semuanya, mas. Artinya kita berikan kepada orang-orang, nggak harus kunut, ya, karena nggak ada syariat kunut sekarang di Indonesia. Ya, Allahumma anjin mustad'afina minal mu'minin. Ya, Allahumma shdud wat ataka ala mudar. Ya Allah, di sini tentang Ba'saka, artinya hukumanmu. Hukumanmu kepada orang-orang kafir Quraisy, anak turunannya Mudhar, Qabilah Mudhar. Qabilah al-masyurah allati minha jami'u butun. Butuni Quraisy. Jadi, inti-intinya Quraisy itu ada di Qabilah Mudhar. Ya. Allahumma ij'alha. Ya Allah, jadikan hukuman ukubataka, hukumanmu atas mereka, ya, alaihim sinina, atas mereka panjang, ya, seperti panjangnya aceklek yang didapati Nabi Yusuf. Nah, jadi ini adalah doa lek kepada orang-orang Quraisy agar mendapatkan bilqahtil adzim, dengan kemarau yang panjang. Alhamdulillah. Yes. Dan agar dibentangkan kepada mereka waktu ujian dan musibah yang lama buat orang-orang yang telah menyiksa dan menjadikan orang-orang lemah dari orang-orang mukmin yang belum hijrah saat itu ke kota Madinah itu ya menjadi selamat. Dan ini qul haula illadina da'a lahum nabi sasam najau min asril kufar bi barakati du'aihi sallallahu alaihi wasallam. Semua orang yang didoakan oleh Nabi SAW itu selamat dari cengkeraman orang-orang kafir dengan kebarokahan doanya Nabi SAW. Matiin juga mas. Ketika sholat isya mas. Rafa'a ra'sahu minar ruku'. Setelah angkat dari ruku'. Rakaat terakhir. Setelah. Ya jadi. Pas mau i'tidal mas. Ya. Jadi setelah. Sami'a Allah liman hamidah. Berarti. Beliau qanat. Kunut ini. Jadi. Da'a qabla an yasjuda. Beliau doa sebelum beliau sujud. Ini adalah kunut nazilah. Paham ya? Kemudian. Fahuna ala annaha mulhaqatun bijamil mudakar salim. Ini artinya apa mas? Ya pokoknya semuanya malam ini. Ke Mas Kustanjung. Lama kuyari. Baru ini ya, ayo. Ya Allah manji. Iki apa? Fahuna ala annaha mulhaqatun bijam'i mudakar salim. Ini apa ya di sini? Maksudnya ben buku antum enggak song. Ya ini yang tak garis ini mas. Nih tak garis ini. Nah. Belum jelas mana yang tak abang ini. Tak abang. Ini artinya apa ya? Fahuna ala annaha mulhaqatun bijamil mudakar salim. Ya di sini. Di mana-mana. Ya di sini. Terus. Yang mananya di sini. Fahuna ala annaha. Annaha itu balik ke mana mas? Fahuna ala annaha. Annaha ini apa ini? Ya, hadis. Hadis itu. Ah, ya. Pintar. Annaha maksudnya sinin mas. Annaha sinin. Jadi sinin itu mulhaqatun bijamin mudakar salim. Mudakar salim kawi. Ya, waqad hudifatin nunu lil idhafah dan sinin kemudian di sini dihilangkan nunnya sinin ka sinin harusnya sini tapi sinin Yusufa karena lil idhafah. Naam. Wa li'lam anna ba'd at-talabati yushaddidu al-ya'a fa yaqulu ka sinni Yusuf. Fa hadha khata'un li anna ya'a jam'in mudzakkar salim sakinatun walaysat musyaddadatan. Dan untuk diketahui bahwa sebagian murid itu mentasjidkan ya menjadi apa? Siniyi. Jadi siniyi, kasiniyi Yusuf seperti tahun-tahunnya Yusuf. Wa hadza khata'un dan ini salah. Saya mengatakan karena ya karena ya di sini apa? Jam'i mudzakkar salim. Ya di sini jamak mudzakkar salim. Sinin. Ya, sakinah. Wa laysat musyaddadatan. Ini bukan ditasjid. Nah. Wa ru'ya annahu qala Allahumma ja'alha 'alaihim sininan kasinini Yusuf. Ya, diriwayatkan yang lainnya adalah dengan ya Allah Allahumma ja'alha. Ya Allah jadikan ya dia yaitu ukubahmu hukumanmu alaihim atas mereka orang-orang Bani Mudhar, qabilah Bani Mudhar itu sinina, tahun-tahun yang lama, kas sinina Yusuf, seperti tahun-tahunnya Yusuf, bil harakati. Wa min hadhihi al-lughati aidan qawlu syair, dan dengan bahasa ini juga nih berkata syair, da'ani min najdin fa inna sininahu la'ibna bina tiban wa syayabnana murdan. Nah nah, di sini dilihat da'ani min najdin, doaku itu dari Najd. Fa inna sinina, ini jadi lama, dari Najd ke sinina. La'ibna, kita mainkan. Bina Shiban, orang-orang sudah tua. Hayya ya, Shiban. Wa syayabnana murdan, dan kita pun menjadi tua. Apa yang diinginkan tersebut? Di murda. Nah. Law ata bihi ala annahu mulhaqun, ya mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim, la qala fa inna sini fa inna sinihi wa ba'd at-talabati yaqra'uha siniyahu wa hadha lahnun qabihun kama sabaq. As-sahihu an yuqad sinihi aw yakun sininahu. Nah, sininahu. Lakinnahu lamma qala fa inna sininahu limna annahu a'rabaha i'rab hinin bi harakatin dhahiratin 'ala an-nun. Jadi kalau walau ata bihi 'ala annahu mulhaqun bi jam'in mudzakkar, kalau ini wazannya di sini adalah mulhaq kawinya bijamin mudzakkar salim, ya laqala fa inna sini, maka tentunya bukan tayyabnana murdan, tapi fa inna sini wa ba'du talabati yaqra'uha siniyahu, dan sebagian para murid juga ada yang membacanya siniyahu. Wa hadha lahnun qabihun, ini adalah salah baca yang paling jeli. Ya, lahnun qabihun, kesalahan baca yang jelas. Lahnun qabihun, yang enggak enakin mas, qabih. Kama sabaq, sebagaimana yang telah lalu. Was-sahihu, dan sahih, an yakula sinihi. Ya, sahih harusnya apa? Mengucapkan sinihi. Au yakula sininahu, atau mengucapkan sininahu. Lakinnahu lamma qala fa inna sininahu alimna annahu a'raba i'rab hinin bi harqatin dhahiratin 'ala an-nun. Nah. Wa badal talabati yaqra'uha, ada yang mengucapkan siniyahu. Wa hadha lahn qabihun, ini adalah lahan yang jelek. Dan sahih adalah sini. Aw yaqul sininahu, atau sininahu. Lakinnahu lamma qala fa inna sininahu, ketika beliau mengatakan sesungguhnya sininahu, alimna annahu a'raban. A'rabaha i'raba hinin bi harakatin dhahiratin 'ala an-nun. Ini adalah sininahu. Alimna, kita ketahui bahwasanya annahu a'rabuha i'rab hinin dia itu me-i'rabkan i'rab hinin dengan harakat yang nampak nyata ada nun pada nun. Qaluhu wa huwa 'inda qaumin yattarid. Ya. Wa huwa 'inda qaumin yattarid. Ini menunjukkan ya. Di sini dijelaskan jadi dijelaskan ini panjang ternyata, hadisnya panjang. Nah, jadi sebutannya qauluhu wa huwa 'inda qaumin yattarid. Ya. Kalau misalnya dilihat ya kaitannya dengan berkaitan dengan ini, lihat sininahu fa inna sininahu fa inna, tidak sebutkan sinihi, kenapa mas? Karena ini ada penjelasan bahwa tidak mungkin di situ sebutkan fa inna ba'du talab yaqra'u siniyahu, tidak ada ya-nya. Ya, tidak ada ya-nya. Ya. Penjelasan ya, penjelasan tentang nah, penjelasan tentang hal tersebut, tentang sin ini dijelaskan oleh Syekh tentang kesalahan sini yahu tidak boleh, yaknya di tasjidnya enggak boleh ya. Karena apa mas? Karena tidak sesuai dengan kaidah ya. Dan wa huwa 'inda qaumin yattarid, dan dia 'inda qaumin yattarid ya, di sisi suatu kaum yattarid, terusir mas. Yani hadzal babu yattaridu an yakuna 'inda qaumin ya, tentang pintu ini ya, pintu ini yattaridu, ini yang mengusir mas, an yakuna 'inda qaumin, ini berlaku untuk suatu kaum, di sisi suatu kaum. Seperti apa? Kahinin. Maksudnya sinina enggak mungkin jadi sini yahu. Ini terusir, Mas. Paham enggak? Enggak bisa seperti itu, Mas. Seperti apa? Kahinin. Fala yulhiqunahu bi jam'i mudzakkar salim mutlaqan. Hin ini tidak akan bisa yulhiqunahu di lampirkan atau dimulhakkan, dikawikan dengan jamak mudzakkar salim secara mutlaknya. Wa yarawna anna ilhaqahu, bahwa ilhaqahu bi jam'i mudzakkar salim ghairu sahihin. Ya. Dan di sini ya, meneruskan atau menyambungkan dengan jamak mudzakkar salim itu tidak benar. Wa hadha khata'un, dan ini salah. Was-shawabu annahu mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim lan afsah. Karena yang benar di sini adalah mulhaq bi jam'il mudzakkar salim. Mulhaqnya dengan mudzakkar salim ala afsah. Ma'alal afsah, menurut yang paling sahih, menurut yang paling fasih. Afsah paling fasih. Allah Ta'ala, Allah Ta'ala berfirman, walabithu fi kahfihim thalatha mi'atin sinin. Ini berkaitan dengan apa mas? Ya, tentang sinin. Dan ketika mencari sinin di Al-Quran itu ada 45 posisi mas. Ini posisi yang paling mudah ya. Yang ini adalah ayat yang ke-25. Artinya di situ, dan mereka tinggal dalam gua mereka 300 tahun dan ditambah 9 tahun lagi. Nah, dan ini jelaskan tentang apa? Ini mas, surat Kahfi ayat 25. Kemudian walam yakun, dan tidak beliau ucapkan ya, sininan. Wal afsahu an yakuna mulhaqan bi jamil mudzakkarsam. Maka yang paling sahih di sini adalah menjadikan dia menjadi mulhaqan bi jamil mudzakkar salim. Mulhaq kawi mas, kawi jamak mudzakkar salim. Wa qaluhu wa huwa inda qaumin yattarid. Ya, jadi walam yakul tadi tidak dikatakan sinina. Fal afsahu yang paling sahih, yang paling fasih di sini, an yakuna mulhaqan bi jamil mudzakkar. Ini hanya sebagai lampiran atau kawinya jamak mudzakkar salim. Wa qaluhu, perkataannya wa huwa inda qaumin yatarid, dan dia di sisi kaumnya yatarid terusir. Ai yaitu fayakunu qiyasan qiyasiyan. Maka ini adalah qiyasiyan ma'a annal baba kullahu laisa qiyasiyan. Padahal seluruh bab di sini adalah bukan qiyas. Wa innama huwa sima'iyun. Ya, namun dia itu hanya sima'iyun, didengar mas, mendengar dengan alat pendengaran. Li'anna jam'ahu jam'a mudzakkarin saliman. Karena jamaknya dia adalah jamak mudzakkar salim. Khilaful qa'idati, yang khilaf, perbedaan qa'idati. Jadi khilafu al-qa'idati, khilafnya berkebalikan dengan berseberangan dengan qa'idah. Bahwa mulhaqun bi jam'il mudzakkar salim kama marra, dan ini maka menjadi mulhaq mas, mulhaq menjadi bi jam'il mudzakkar salim kama yara. Ya, kawinnya jamak mudzakkar salim sebagaimana telah melihat atau di sini sudah berlalu kama marra. Idzan ya, lalu qaluhu wa huwa 'inda qaumin yattarid, di sisinya dia qaumin yattarid, qaum itu sudah yattarid, sudah hilang mas. Ai fayakunu qiyasiyan, ini itu sampai pada pembahasan wa inda qaumin yattarid, itu di sisi qaum itu terusir ya, terusir. Ini juga kita terusir dengan adanya lampu yang mati. Nah, alhamdulillah Allah mudahkan lagi tuh. Tapi di sini tentang ay fayakunu qiyasiyan, ini hanya qiyas bi khilafi qalihi wa mithla hinin qad yar ya, qad yarid albab ya, dengan pemisalan ini saat qad yarid albab ini sebutannya, ini sebutannya tidak disebutkan penjelasannya, belum tambahkan di situ. Nah mas, nah Maksudnya di sini Jadi di situ sebentar mas, sabar. Oh mas, ngantuk. Iya. Itu kemarin habis di Amroni sama yang berat-berat jadi terlalu syafa. Nah, sebutannya, ya, tentang wa mislahinin ini konteksnya apa? Sebutannya ومثلحين قد يرد ذا الباب يعني سماعا فيسير على رأي المؤلف. Itu ayat apa mas? Bukan, tapi ini بخلاف قوله, perkataannya ومثلحين قد يرد ذا الباب. Misal ini mislah hinin, seperti hinin. Hinin karena oleh mu'alif sebutannya sama dengan sinin. Hinin, sinin. Qad yarid dalbab. Ini bisa ada qad yarid. Terkadang bisa di situ apa mas? Yarid. Yarid maksudnya di sini apa yang apa mas? Ada asalnya. Ada asalnya dalbab. Yang punya bab ini, maksudnya pembahasan mulhaq jami' mudzakkar salim. Ya. Yani sima'an, ini sima'an mas, secara sima'i. Fayasiru ala ra'il mu'alif anna sinina, dan ini menurut apa mas, pemikiran mu'alif Ibnu Malik, wa sinin wa babaha qad yaridu mislahinin, bahasanya babnya dia itu sama dengan apa yang ada asalnya seperti hinin. Wa wuruduhu ala jami'il mudzakkar salim hukmuhu annahu syadun qiyasan. Dan asalnya di sini itu berdasarkan pada jamak mudzakkar salim, dan hukumnya adalah annahu syadun qiyasan, dia adalah syad secara qiyas. Wa in kana ghairu syadin istimalan, walaupun ini tidak syad secara penggunaannya. Fayasiru uruduhu mithla hinin, maka asal-muasalnya itu seperti hin. Shududan ala sududin, maka shududan ala sududin, artinya yang shududan sesuatu yang syad, yang man huwa yukhali alladhi yukhalifu man huwa arjah minhu. Itu syud. Ya, syududan. Syad. Jadi, syududan itu apa, Mas? Syad. Apa tak? Syad. Ewa. Nah. Sudud itu syad. Kila. Ya. Kila. Ini. Ya. Kilanya sudah hampir satu jam ternyata, Mas. Kila. Nah, ini kilanya untuk besok hari malam Ahad, insyaallah bisa kila. Karena kila itu adalah satu pembahasan sendiri. Wa qila inna ma'na qadhihi wa huwa 'inda qaumin yattarid, ya'ni annahu yattaridu fi jam'i jam'il mudzakkar salim. Jadi dia menurut kaum yang mengusirnya, mengusir jadi dari jamak mudzakkar salim, bukan termasuk wilayahnya jamak mudzakkar salim, itu apa, Mas? Ai anna jami'a mudzakkar salim yustamalu istimalan hin. Karena jamak mudzakkar salim itu bisa digunakan untuk menjelaskan penggunaan hin saat ini. Wa laisa khasan bi babi sinin, dan ini tidak khusus masuk pada bab sinin, tahun atau waktu yang lama. Bal li jami'i jami' mudzakkar salim. Namun itu berlaku untuk seluruh jamak mudzakkar salim. Fataqulu masalan, engkau katakan contohnya, ja'ani muslimina, datang kepadaku muslimina. Wa ra'aitu musliminan, dan aku melihat musliminan. Wa marartu bil muslimina, musliminin, aku melewati musliminin. Nah, ini kita akan lanjutkan pada Sabtu insyaallah, malam Ahad. Naktafi bihadzal qudrah. Allahumma salli wa sallim wa barik. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.